بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kitab yang berisikan kumpulan hadis, hadis-hadis yang simple, yang pendek, namun memiliki makna yang mendalam, syarat makna. Beliau menyebutkan 99 hadis. Alhamdulillah telah kita kaji hadis yang pertama tentang niat, hadis yang kedua tentang ittiba', hadis yang ketiga tentang nasihat. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang keempat dan setelahnya, pembahasan tentang pilar-pilar amal untuk menggapai al-jannah. Juga nanti bersinggung tentang pelakunya, orang-orang yang mengamalkan amal-amal tadi, dialah yang dikatakan muslim, mukmin. Dialah yang dikatakan muflih, saleh, taqi, bertakwa. Dialah yang dikatakan seseorang yang telah menempuh siratal mustaqim. Banyak hal yang diungkap terkait dengan hadis yang keempat, hadis yang kelima, hadis yang keenam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah As-Sa'di rahimahullah fi kitabihi Bahjati Qulubil Abrar Al-Hadithur Rabi', hadis yang keempat. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata'a arabiyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arabi, Arab pedalaman yang tinggal di pedalaman di pelosok, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepada aku sebuah amal. Bila aku amalkan, aku masuk ke dalam surga. Dengan amitinazakumullah, di pandangan para sahabat, kedatangan seorang Arabi menemui Rasulullah SAW itu hal yang sangat mereka nantikan. Karena Arabi ini macam-macam tujuan datangnya itu. Terkadang komplain, terkadang kritik, tapi gaya Arabi, gaya orang pedalaman, langsungan tanpa mukadimah, kadang gerasa gerusu, kadang kasar, tanpa etika, tanpa adab, dikarenakan mereka orang pedalaman yang belum banyak mengenyam ilmu. Dari situ para sahabat bisa mengambil ilmu dari beliau SAW bagaimana cara menangani, mengatasi orang semacam itu. Akan nampak akhlaknya Rasulullah SAW, sabarnya Rasulullah SAW, kelembutan Rasulullah SAW dalam mensikapi mereka. Langsung belajar dari beliau tata cara menangani orang-orang semacam ini. Belajar akhlak dari beliau, belajar adab dari beliau, belajar kesabaran, belajar menahan emosi, belajar memaafkan, belajar sikap lemah lembut, dan yang lain-lain. Yang kedua, ini yang lebih dinanti lagi. Arabi yang datang untuk bertanya tentang sesuatu. Dan pertanyaannya itu luar biasa. Dinanti oleh semua sahabat. Kenapa para sahabat nanti? Dikarenakan para sahabat dikasih batasan atau dikatakan dikasih warning, jangan banyak tanya. Alasannya dikarenakan saat itu adalah saat-saat turunnya wahyu, namanya zamanu al-wahyu, masa-masa turunnya wahyu. Jangan banyak tanya. Khawatir kamu tanya A, tanya B, turun wahyu, kamu gak sanggup. Yang tadi amalnya sunnah jadi wajib, kamu gak sanggup. Yang tadinya boleh jadi haram, kamu gak sanggup. Begitu. La tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kamu jangan banyak bertanya tentang banyak hal, nanti kalau ditampakkan hukumnya kepada kalian, menyusahkan kalian, menyakiti kalian. Jangan banyak tanya. Sehingga mereka menjaga diri gak banyak tanya. Gitu. Maka yang dinanti, yang diharapkan, yang seperti ini. Datang Arabi ke kota Madinah, menemui Rasulullah SAW, tanya sesuatu. Pertanyaannya luar biasa. Pertanyaannya para salaf yang dipikir itu akhirat, dan memikirkan masalah dunia. Arabi itu dikenal dengan kehidupan di pelosok, serba minim, terbatas, tidak mengerti dunia dan semisalnya. Tapi ketika bertanya, tidak menanyakan tentang bagaimana dunia mereka, bagaimana kehidupan mereka. Pertanyaannya masalah hal-hal yang terkait dengan masa depan mereka di yaumul kiamah nanti. Ini amalannya. Dan ini pertanyaannya. Dan ini pertanyaan ada di benak para sahabat. Jawabannya dinanti oleh para sahabat dan menggembirakan para sahabat. Barakallahu fiik. Sehingga dikatakan bishar. Dia mengatakan dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepada aku sebuah amal. Kalau aku mengamalkan, aku masuk ke dalam surga. Amalan berbuat masuk surga. Itu enggak sembarang amal. Barakallahu fiik. Dalam riwayat yang lain, dari sahabat yang lain. Kali ini yang bertanya, sahabat besar, kibar sahabat. Sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Dalam sendiri ini. Pertanyaannya sama. Dullani ala amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anil nar. Tunjukkan kepada aku ya Rasulullah sebuah amal yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka beliau mengatakan laqad sa'alta an 'azimin. Kamu sungguh telah bertanya tentang perkara yang besar. Besar. Dikarenakan urusannya masuk surga selamat dari neraka. Wa innaha la yasirun ala man yassarahu Allah tabaraka wa ta'ala alaih. Tapi itu mudah. Yasir bagi orang-orang yang Allah kasih kemudahan kepada dia. Yang pertama, ini soal besar. Pertanyaan besar, bukan perkara kecil. Dan yang kedua, pentingnya kita senantiasa memohon kemudahan taufik pada Allah Taala dalam mengerjakan amal apapun. Ketika amal apapun, sebesar apapun, seberat apapun, ketika Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita, taufik kepada kita, semuanya ringan insyaAllah ta'ala. Allah yang memberi keringanan, Allah yang memberikan taufik. Qala. Belum menjawab. Dan jawabannya sama. Jawaban Rasul kepada Arabi ini, dan jawaban beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal sama. Sama. Yang disampaikan adalah arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Amal yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga, engkau beribadah kepada Allah semata dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tauhid tanpa syirik sama dengan la ilaha illallah. Untuk supaya ibadah kamu benar, harus mutaba'atus sunnah. Namanya Muhammadur Rasulullah. Ini hal yang saling melazimkan, saling berkaitan, dan mungkin dipisahkan. Sehingga dikatakan ini dua kalimat syahadatain. Rukun Islam yang pertama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lafaz hadis tentang la ilaha illallah. Syahadat yang kedua itu merupakan konsekuensinya. Yang kedua wa tuqimus salatal maktubata. Kamu menegakkan salat yang fardu yang difardukan 5 waktu. Yang ketiga wa tu'atiz zakatal mafrudata. Dan kamu menunaikan zakat yang difardukan, zakat mal. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Kenapa tidak disebutkan haji? Jawabannya, kata sebagian ulama kita, bisa jadi ketika pertanyaan ini diajukan, belum ada fardunya haji. Karena fardunya haji itu di akhir-akhir masa nubuwah beliau SAW. Sehingga ketika soal diajukan, belum ada fardunya haji. Maka disebutkan ada empat saja. Barakallahu'alaikum. Ketika sudah ada fardunya haji, maka disertakan di sini jawabannya, dikarenakan yang menginginkan rukun Islamnya, pelengkapnya adalah haji. Qala, bertanya sang Arabi, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, la azidu ala hadha syai'an wa la anqusu minhu, aku tidak akan menambahi sedikitpun atas keterangan tadi, dan aku juga tidak akan menguranginya. Tidak nambahin, tidak mengurangi. Mengamalkan ini saja. Falamma walla, ketika dia berpaling pulang, para Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, man sarrahu, barang siapa yang membahagiakan dia, menyenangkan dia, ayyamdura ila rajulin min ahli jannah, untuk melihat sosok laki-laki yang termasuk ahli jannah, falyamdur ila hadza, silakan lihat laki-laki. Muttafaqun alaih, disebutkan dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Maka yang dinaskan langsung dalam hadis ini, ikhwan, empat amal di atas, lima dimasukkan haji, rukun Islam adalah pilar-pilar amal untuk menggapai surga. Amal-amal yang menyebabkan pelakunya dimasukkan dalam surga. Orang tadi dinyatakan sebagai ahlul jannah ketika punya komitmen untuk mengamalkan lima tadi. Dibahasakan pilar-pilar amal, dikarenakan lima tadi itu merupakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang lima. Barakallahu fikum, berarti kalau kita menggunakan bahasa pilar-pilar, itu artinya pilar dan semua yang terkait dengannya. Tidak terbatas dengan ini, tapi semua yang terkait di dalamnya itu dimasukkan dalam pembahasan ini. Sekarang dibaca syarahnya. Qala rahimahullahu tabaraka wa ta'ala fi syarhi. Hadzal hadithu, hadis ini, qad waradat ahadithu kathiratun fi hadzal asli kabir. Telah warid, telah datang sejumlah hadis-hadis yang sangat banyak tentang prinsip yang besar ini. Apa prinsipnya? Amal-amal yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Then, prinsip yang kedua adalah pilar-pilarnya. Penjelasan bahwasanya rukun Islam yang lima, secara khusus rukun Islam yang lima sebab pelakunya masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Cukup banyak hadisnya. Jadi barusan saya browsing-browsing. Enggak apa ya? Saya punya bukunya tapi enggak terbawa. Jadinya main browsing-browsing ya, Pak. Saya browsing, ada sebagian orang penulis nulis arba'in hadis, 40 hadis yang isinya adalah menjelaskan tentang amal-amal yang bisa menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam surga. 40 hadis. Mau saya bacakan semua? Mau saya bacakan semua? Hah? Globalnya saja. Mau PDF-nya? Ya, tak kasihkan ke Ustaz insyaAllah. Dari 40 ini, barakallahu fikum, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang dua kalimat syahadatain. Dua kalimat syahadatain yang barang siapa yang mati di atasnya, mati di atas ketauhidan tanpa syirik, muwahhid, maka jaminannya masuk surga, selamat dari neraka. Sebagiannya lagi sama dengan ini, terkait dengan rukun Islam yang lima. Dan kebanyakannya barakallahu fikum berkaitan dengan detail amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Barang siapa yang mengamalkan amal kebajikan tadi, pahalanya adalah masuk surga. Sebagian yang masuk surga dan juga diselamatkan dari api neraka. Dari mulai toharoh, pahala berwudu, ya. Kemudian baca ayat kursi, membaca Al-Quran, sujud, dan berbagai macam amal-amal yang lainnya. Dari semua amal-amal saleh, total 40 hadis, ini semuanya pahalanya adalah memasukkan pelakunya ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Artinya, tadi saya katakan, tema kita pilar-pilar amal. Ini pilar-pilarnya. Dan di dalamnya terdapat sekian banyak detail-detail amal-amal soleh yang begitu banyak. Semuanya sama, dikasih pahala, memasukkan pelakunya ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Barakallahu fikum. Maka kaidahnya adalah berikut ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa kulluha. Dan semua hadis di atas, madluluha, isi kandungannya, substansi yang ditunjukkan, makna yang ditunjukkan, muttafiqun, semuanya sama, au mutaqaribun, atau memper-memper, mirip-mirip, mendekati. Apa itu? Ini kaidahnya, ala anna, bahwasanya man adda ma faradallahu alaihi, barang siapa atau siapa saja yang menunaikan apa yang Allah fardukan atasnya, amal fardu, bihasabil furudil mustarakati wal furudil muhtassati bil asbab, tergantung amal-amal fardu yang mustarakah, yang umum, berserikat semua orang di dalamnya. Amal fardu tanpa sebab difardukan. Salat, puasa, zakat, haji, hakada. Wal furudil muhtassad bil asbab, atau amal-amal fardu yang khusus dikhususkan dengan asbab tertentu. Barakallahu fikum. Contoh misalkan wanita yang salehah, taat kepada suaminya, dikasih pahala, apa ini? Masuk ke dalam surga. Gitu ya. Rasul mengatakan ketika seseorang wanita masuk menemui beliau, ada sebuah hajat, diselesaikan hajatnya, beliau bertanya, "Adzatu ba'lin?" Apakah sudah bersuami? Dikatakan, "Sudah ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Aina anti minhu?" Di mana posisi kamu dari suamimu tadi? Dia mengatakan, la alu illa ma ajastu anhu. Aku tidak pernah kurang. Artinya, aku selalu maksimal mengerahkan semua kemampuanku untuk mengkhidmat suamiku, kecuali yang saya tidak sanggup. Maka beliau mengatakan, ahsini. Ahsini, hendaklah kau berbuat baik kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu surgamu atau neraka bagi kamu. Barakallahu fiikum. Ini namanya bil asbab. Dengan sebab mentaati suami, mengkhitas suami, istri masuk ke dalam surga. Ini khusus hanya untuk para istri. Yang masih bujang-bujang, lajang-lajang, belum menikah, ya gak dapat keutamaan ini. Oh, belum punya suami. Jangan jomblo. Jangan lajang. Supaya dapat keutamaan ini harus menikah. Kan gitu ya. Tidak semata-mata menikah. Tapi harus menjadi zaujatun salihah. Istri yang salihah kepada suaminya. Mengerahkan semua kemampuan dia untuk mengkhidmat suaminya, mentaati suaminya dengan penuh keikhlasan. Kecuali ini tidak sanggup lagi, kalau tidak mampu gimana lagi? Untuk meraih surga tadi. Ini contoh. Namanya al-furud al-mukhtasab bil asbab. Hal yang fardu-fardu dan dikhususkan dengan asbab tertentu. Baik. Allati man wujidat alaihi asbab. Barang siapa asbab itu didapati ada pada dia, wajabat alih, maka dia pasti masuk surga. Dilihat dari awal ya. Barang siapa yang menunaikan apa-apa yang telah Allah fardukan kepadanya, baik fardu yang mustarak, ya, yang bersyarakat padanya semua kaum muslimin, atau dia mengerjakan menunaikan fardu-fardu yang dikhususkan dengan asbab, dan pada dia ada asbab tadi. Belum mengatakan faman addal faraidha. Maka barang siapa yang menunaikan fardu-fardu di atas. Yang kedua, wajtanabal muharramati. Dan dia menjauhi, meninggalkan semua yang diharamkan. Istahaqqa duhulal jannati. Maka dia berhak masuk surga. Wan najata minan nari. Dan selamat dari neraka. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Yes, ya. Terkait dengan amal, tadi saya katakan di awal, ada yang merupakan pilar-pilar amal. Yaitu rukun Islam yang lima. Tapi ingat, itu bukan batasan. Bukan batasan. Di dalamnya banyak detail amal-amal yang lain yang begitu banyak dengan pahala yang sama. Ini kaidahnya. Apa kaidahnya? Ketika Anda mengamalkan semua yang fardu, meninggalkan menjauhi semua yang haram, lillahi ta'ala, harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, sesuai dengan bimbingan sunnah, muwafaqatus sunnah, ini pahalanya. Berhak masuk surga, dan selamat dari neraka. Ngerti nggih? Selebihnya ya dikaji per hadis, amal apa saja, amal ini. Ngerti nggih? Hadza huwa. Terus dibawa kemana yang amal-amal sunnah-sunnah ini? Dibawa kemana yang sunnah-sunnah ini? Nah, jawabannya, amal-amal sunnah adalah amal tempat masing-masing kaum muslimin berlomba-lomba menggapai tingkatan yang paling tinggi. Ahlul jannah, penghuni surga, itu maratib, darajat, bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatan dia di surga nanti. Ngerti gak? Betul gak? Ada hadis yang menunjukkan barang siapa yang mengamalkan ini dijamin rumah di mana? Di pelataran surga. Yang mengerjakan amal ini akan dikasih rumah di mana? Di tengah-tengah surga. Yang mengamalkan amal ini dikasih pahala apa? Amal di surga yang paling tinggi. Ada yang di pelatarannya, ada yang tengah-tengahnya, ada yang surga yang paling tinggi. Bertingkat-tingkat. Tingkatan ahlul jannah itu disebutkan dalam hadis yang lain, seperti seseorang ada di sebuah tempat, dia melihat bintang di langit yang tinggi. Oh, sono. Maratib ini, tingkatan ini, itu di samping fardunya juga diambilkan dari yang sunnah-sunnahnya. Pelakunya dikatakan sebagai sabiqun bil khairat ibni rabbih. Orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan dengan izin Rabbnya jalla wa'ala. Maksudnya ini, kalau yang fardu tak, mengerjakan yang fardu, menjauhi yang haram-haram saja, namanya apa? Namanya muqtasid. Yang membatasi amalnya dengan yang fardu. Membatasi meninggalkannya haram-haram itu. Muqtasid. Tapi yang di atasnya lagi namanya sabiqun bil khairah. Yang berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan. Dengan amal apa itu? Amal sunnah. Sunnah yang lain yang disebutkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Yang ini lebih-lebih lagi. Dapat yang paling tinggi tingkatan pahalanya, tingkatan surganya. Cuman yang dibahas sekarang adalah standar wajib untuk menggapai surga. Itu mengamalkan semua yang wajib, menjauhi semua yang haram-haram. Dipahami? Terkait dengan kaum muslimin di dunia ini, tiga tingkatan. Yang paling tinggi dari sabiqun bil khairat. Bawahnya lagi muqtasid. Bawahnya lagi zalimun li nafsih, yang mendzalimi dirinya. Kadang kewajiban tinggalkan. Kadang yang haram terjang. Kadang beramal soleh. Kadang berbuat dosa. Ini yang zalimun li nafsih, paling bawah. Dari semuanya adalah kaum muslimin. Barakallahu. Kita masih ini paham? Ini tentang masalah kaidah amalnya. Terkait dengan amalnya. Amal apakah yang menyebabkan pelakunya masuk surga? Jawabannya, amal-amal yang fardu. Baik, meninggalkan yang haram-haram. Terus ya, ada pun amal yang sunnah, semakin menaikkan martabat dia, tingkatan dia, keimanannya, ketakwaannya, dan tingkatan di surga nanti. Amalnya sekarang belum menjelaskan tentang orangnya. Lanjut pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wa man ittasafa bihadzal wasfi. Sekarang orangnya. Dan siapa saja yang bersifat dengan sifat ini. Apa sifatnya? Mengerjakan, menunaikan semua yang fardu, menjauhi semua yang haram. Faqad istahaqqa ismal islami wal imani. Maka sungguh dia berhak mendapatkan nama Islam dan iman. Dua-duanya. Dikatakan muslim mukmin. Muslim mukmin dia. Dua loh ya. Dan mengatakan berhak mendapatkan nama Islam titik dan. Kenapa demikian? Kalau semata-mata Islam itu meliputi semua yang muslim. Semua yang muslim. Yang penting gak kafir. Mau muslim yang saleh, mau yang fasik, ahli maksiat, ahli ta'ah. Muslim yang beriman, yang kurang iman, semuanya masuk. Semua yang namanya muslim dikasih nama Islam. Makanya tidak hanya Islam. Ada kata kedua namanya iman. Artinya ini muslim yang mencapai tingkatan iman mukmin. Dia bukan orang fasik. Dia bukan orang toleh. Dia orang muslim mukmin. Lanjut, wasara minal muttaqinal muflihin, dan dia menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muflih. Bertakwa orang yang mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Muflih, orang yang muflih adalah orang yang mendapatkan apa yang dia damba. Itu namanya muflih. Orang yang mendapatkan apa yang dia damba. Yang didambakan oleh seseorang ialah al-khairat tujtalab was-sayyi'at tujtanab. Semua kebaikan-kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, akhirat didatangkan kepada dia. Dan semua kejahatan, semua kejelekan di dunia ini, kejahatan dengan perkara agamanya, apalagi akhiratnya, dia dijauhkan daripadanya. Itu namanya falah. Falah itu menggapai semua yang kamu damba, menggapai kemaslahatan yang kamu impikan, dan selamat dari semua mara bahaya yang kamu khawatirkan. Maslahatnya, maslahat dunia, agama, akhirat, kamu dapat. Kejahatannya, keburukannya, dunia, agama, akhirat, kamu selamat daripadanya, dijauhkan daripadanya. Dapat dua-duanya, namanya falah. Orangnya namanya muflih. Barakallahu fikum. Kita jemakan dalam bahasa Indonesia, orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Tapi hanya dengan pandangan syariat, bukan duniawi semata. Lanjut, wa mimman salaka al-mustaqim, dan termasuk orang yang telah menapaki, menempuh jalan yang lurus. Ini orangnya. Ya. Maka siapa saja yang menunaikan apa-apa yang Allah fardukan kepadanya, meninggalkan, menjauhi semua yang Allah haramkan atasnya dengan ikhlas, dengan mutabaqah atau sunnah, pertama dia berhak masuk surga, selamat dari neraka, pahala amalnya. Orangnya dikatakan muslim yang mukmin, dikatakan bertakwa saleh, dikatakan muflih, sukses, beruntung, bahagia dunia akhirat, dan dikatakan dia telah menempuh jalan yang lurus. Ya gak bakal menyimpang, gak bakal sesat, lurus dia jalan. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah. Hadza wadhih. Ada pun yang amal-amal yang sunnah, dia menjauhi perkara-perkara yang makruh, ini menambah semakin tinggi martabatnya dia, martabat imannya dan takwanya, martabat dia di surga nanti. Barakallahu fikum. Gimana betina azakumullah? Ya mau saya ingatkan, ini jangan dipandang remeh, jangan dipandang enteng. Lafadznya simpel, tapi penjabarannya panjang. Ya betul. Sekarang yang Allah fardhukan ada berapa? Ah, ada berapa? Banyak, seambrek. Yang Allah haramkan, yang haram-haram, banyak, seambrek. Kalau kau pengen dapat ini semuanya, tunaikan yang fardu, jauhi semua yang haram. Perkara fardu yang paling fardu, tauhid tanpa syirik, iman tanpa kufur. Anda seorang wahid, bersih tauhidnya, bersih dari semua kesyirikan yang ada. Seorang yang mukmin punya akidah yang benar, rukun iman yang 6 itu ada pada Anda. Mukmin dengan iman yang benar, kuat akidahnya, kokoh akidahnya, bersih akidahnya dari semua kekufuran, dari semua penyimpangan-penyimpangan akidah. Konsekuensi tauhid dan iman, mutaba'atus sunnah. Anda harus di atas bimbingan sunnah, selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Baru kemudian yang fardu berikutnya adalah amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang Allah fardukan. Ada ibadah mahdhah antara hamba dengan Rabbnya, ada ibadah-ibadah muamalah dengan sama hamba. Barakallahu fikum. Baru kemudian yang fardu fardu dari perkara akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Ada pada persoalan yang luhur yang difardukan. Baru kemudian terkait dengan perkara duniawiyah yang dibimbingkan, jual beli dan yang terkait dengannya, terkait dengan rumah tangga dan yang berkaitan dengannya. Baru kemudian itu interaksi antar sesama, ada yang difardukan di situ. Semuanya itu kamu tunaikan. Kamu tunaikan. Panjang ya, Pak. Anda harus punya ilmunya, harus mengkaji, mempelajari ilmu. Semua poin-poin tadi. Dikaji bagaimana cara mengamalkannya, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana bimbingan sunnah di dalamnya. Dari mulai pembahasan masalah ketauhidan, keimanan, sampai masalah etika, tata krama, akhlak mulia, bab keduniaan kamu sehari-hari. Semuanya itu. Yang haram-haram banyak. Yang paling haram kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, dosa besar, kefasikan, dosa kecil, akhlak yang buruk, muamalah yang haram antara Islam. Banyak sekali. Dari mulai perkara-perkara prinsip sampai perkara-perkara keseharian. Itu semuanya tinggalkan. Anda harus punya ilmunya, mak ilmu yang haram-haram tadi, mana yang haram? Tayyib, kenapa diharamkan? Bagaimana cara menjauhinya, meninggalkannya? Tahu ilmunya dan tetap tinggalkan semuanya. Panjang ketika antum mengamalkan semuanya itu, antum berarti telah mengamalkan Islam secara kafah, bab wajib. Anda berarti telah mengamalkan menunaikan Islam secara kafah bab wajib dan menjebab yang haram-haram. Jadi heran muslim mukmin atau soleh orangnya, bertakwa orangnya, menempuh jalan yang lurus, antum wahid anti syirik, mukmin anti kufur, sunni anti bid'ah, soleh anti kemaksiatan, budi pekertinya yang luhur, anti akhlak jelek, muamalahnya bagus, anti muamalah haram. Bagus itu. Maka dikasih nama yang luar biasa. Layak masuk surga, layak selamat dari neraka, dan layak dikatakan muslim mukmin. Mukmin itu ya, muslim mukmin. Daya muhsinnya mana? Kan ada muslim, naik lagi mukmin, terus muhsin. Dan muhsinnya mana? Muhsinnya pada pembahasan yang disunnahkan. Ketika anda berlomba-lomba mengerjakan amal yang juga hukumnya sunnah, nafilah, mustahabbah, anda meninggalkan yang makruh-makruh, bahkan menjauh yang mubah karena khawatir jatuh dalam perkara haram. Di situlah letak muhsinnya antum. Ketika berlomba-lomba dalam poin ini, menjadi muslim, mukmin, muhsin. Kalau ada muhsin, bukan semata-mata bertakwa dan menjadi puncak ketakwaan. Bukan semata-mata mukmin, puncak keimanan. Bukan semata-mata soleh, puncak kesolehan. Terkait dengan pahala, falah, puncak kefalahan. Tingkatan pahala, puncak pahala yang paling besar. Di surganya, surga yang paling tinggi. Itu namanya musabaqah fil khairat, perlombaan dalam perkara kebaikan, barakallahu. Terdepan dalam menapaki jalan yang lurus. Ini pas sekarang yang wajib. Sebab kalau anda melampaui yang wajib, anda masuk pada poin zalimun linasih. Wajib tidak dikerjakan, haram diterjang. Namanya zalim. Membalimi diri sendiri, mencampurkan ada amal solehnya, ada amal jeleknya. Namanya mukmin naqisul iman, mukmin tadi kurang keimanannya. Kalau masyhur dengan kejahatannya dikatakan fasik, fajir, ahli maksiat. Dikenal dengan penyimpangannya dikatakan mubtadi, hizbi, mal, mudil. Meskipun dia dikatakan muslim. Dipahami gitu? Makanya dikasih tanya yang wajib. Ini yang wajibnya. Barakallahu fiikum. Sampai sini paham? Jadi banyak hal yang diangkat. Taulang lagi supaya maklumatnya gak kemana-mana. Yang pertama terkait dengan amal. Amal-amal yang memasukkan orang ke dalam surga. Ada pilar-pilar amalnya. Apa itu? Rukun Islam yang 5. Kalau terkait dengan masalah keimanan, rukun Islam yang 6, iman yang 6. Kemudian dimasukkan di dalamnya semua yang Allah fardhukan. Semua yang Allah fardhukan. Tambah lagi poin yang kedua, menjauhi semua yang Allah haramkan. Yes, ini ceritanya panjang. Kalau Anda menunaikan semuanya, berarti Anda berislam secara kafah dalam bab wajib dan bab haram. Yes, terkait dengan yang kedua, terkait dengan pelakunya yang betul-betul menunaikan semua tadi dikatakan muslim mukmin, dikatakan soleh bertakwa, dikatakan muflih, dikatakan dia telah menapaki jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Yang ketiga terkait dengan masalah perlombaannya. Itu disertakan di dalamnya amal-amal yang disunnahkan dalam Islam, yang mustahab dalam Islam, kamu berlomba-lomba dalam mengerjakannya dan menjauhi yang makruh-makruh. Ini tingkatan-tingkatan kaum ini yang bisa mencapai puncaknya namanya muhsin. Semuanya mencapai puncaknya, puncak imannya, puncak takwanya, puncak solehannya, pahalanya pahala yang paling tinggi, surganya surga yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya deh, diwanti-wanti, jangan sampai selain ini. Kalau selain ini, yang wajib kamu tinggalkan, yang haram kamu terjang, Anda masuk dalam kategori zalimun linasih. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Belum mengatakan selain itu. Wa yusbihu hadza wa yuqaribuhu. Dan yang mirip dengan pembahasan ini wa yuqaribuhu dan yang mendekati pembahasan ini adalah hadis yang 5. Kita baca ya. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس حديث yang 5 عن سفيان ابن عبد الله الثقفي semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, قل لي في الإسلام قولا. Ucapkan untukku, jelaskan untukku tentang Islam qaulan, dengan satu ucapan. لا أسأل عنه أحدا بعدك. Aku tidak akan bertanya tentangnya kepada siapapun selain kau ya Rasul. Artinya apa? Dia ingin mendapatkan penjelasan tentang Islam dengan satu kata. Satu kalimat ini mencakup Islam secara keseluruhan. Yes. Allah boleh menjawab, Qul. Katakan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Titik. Itulah yang namanya Islam secara kafah keseluruhan. Semuanya ada pada al-imanu billah, iman kepada Allah Jalla wa'ala. Kamu ucapkan supaya kamu sebagai seorang yang mukmin, kamu yakin dalam hati supaya mantap akidah kamu, kamu buktikan dengan amal perbuatan. Barakallahu fikum. Itu namanya al-iman as-sahih, as-sadiq, iman yang benar, yang jujur. Lesan, hati, anggota badan. Lesan mengatakan amantu billah. Kalau terkait dengan keislaman, dia mengucapkan dua kalimat syahadatain. Hatinya membenarkan apa yang disampaikan, dia ucapkan. Tayyib, diwujudkan dengan amal perbuatan, amalnya menggambarkan keimanannya. Barakallahu fikum. Ini akan meliputi semua Islam secara apa dari A sampai Z. Itulah Islam. Amantu billah. Belum lanjutkan, tsummastaqim. Kemudian hendaklah kamu istiqomah di atas. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Syahidnya berkata-kata, amantu billah, aku beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Islam, semua pembahasan Islam kembali kepada pembahasan iman kepada Allah. Iman kepada Allah, konsekuensinya harus berislam secara kafah. Itu bahasa simpelnya. Atau pilih salah satunya boleh. Atau bahasakan Islam dari A sampai Z, muaranya kembalinya kepada iman kepada Allah. Bahasa kedua, iman kepada Allah yang benar, konsekuensinya Anda berislam secara kafah. Sehingga Islam yang benar adalah iman kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, konsekuensinya istiqamah. Ini pembahasan yang lain, bukan dibahas dalam pembahasan yang kelima ya Pak. Tidak istiqomahan, itu hal yang sangat penting. Jangan semata-mata berislam beriman, tapi tidak istiqomah. Istiqomah itu bimbingan yang berikutnya, barakallahu fikum. Masih lama kan adanya? Masih lama, masih kurang 10 menit ya. Betul? Lanjut syarahnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala fi syarhih. Fahadha ar-rajul, laki-laki ini, ini sahabat yang disebutkan nama di atas, Sufyan bin Amr al-Thaqafi, talaba min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meminta dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalam jami'ah, satu kalimat yang mencakup lil khair, semua kebaikan, nafi'an yang bermanfaat, musilan yang menyampaikan, li sahibihi untuk pelakunya, ilal falah, menuju kesuksesannya, keberuntungannya, kebahagiaannya. Apa itu? Ya Islam. Islam membawa semua kebaikan, Islam membawa semua kemanfaatan, Islam menyampaikan pelakunya kepada kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan, namanya falah. Baik, ini apa namanya termasuk tajaman bahasa beliau. Hadisnya kan pembahasan masalah Islam ya. Islam kan, katakan tentang Islam dengan satu kata. Tapi belum menggunakan bahasa, meminta kepada Rasul satu kalimat yang mencakup semua kebaikan, bermanfaat, menyampaikan pelakunya kepada keberuntungan, sukses dan bahagia. Ini menjabarkan tentang samaratul Islam. Samarat Islam sendiri. Dengan Anda berislam yang benar, Anda akan menggapai semua kebaikan, meraih semua kemanfaatan lahir batin dunia akhirat, Anda akan mendapatkan falah, keberuntungan dunia akhirat. Ini kalau orangnya, bahasa Arabnya, fasih, ahli ilmu balaghah, ahli ilmu-ilmu seperti ini luar biasa. Ini dibahasakan termasuk balaghatul kalam. Barakallahu fikum. Jadi enggak tutup poin. Jadi kan saya sebutkan enggak tutup poin. Islam adalah iman. Tutup poin. Ini enggak menggambarkan tentang thamar Islam. Islam ini pahalanya, ini buahnya, ini gini, gini, gini, gini. langsung menjabarkannya. Qala fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil iman billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tadi untuk beriman kepada Allah jalla wa'ala. Iman kepada Allah. Kalau kamu iman kepada Allah, iman yang benar, yang jujur, ini Anda akan dikatakan muslim mukmin. Anda akan mendapatkan semua kebaikan, meraih semua kemanfaatan, menggapai semua falah. Itu thamarahnya. Tapi terkait dengan kaidah prinsip agamanya, dengan iman kepada Allah, Anda berislam secara kafah. Iman kepada Allah itu merupakan pokok, landasan, pilar dari Islam secara keseluruhan. Islam secara kafah adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah, konsekuensinya Islam secara kafah. Itu kaidahnya. Apa thamarahnya? Ini. Menggapai semua kebaikan, semua kemanfaatan, semua falah dunia, agama, dan akhirat. Sampai sini, nanti Pak Dalam Hari teruskan lagi. Apa cukup? Terpahrib. Lanjut. Pak Dalam Hari akan kita baca keterangan dari Asyir Sa'di Rahimahullah tentang masalah iman kepada Allah. Dari syarat yang beliau akan kita tahu, iman kepada Allah ternyata enggak semata-mata ucapan amantu billah. Di dalamnya ada konsekuensi-konsekuensinya. Ini. Itu kalau kamu kerjakan semuanya sama dengan Anda berislam secara kafah. Akan dikaji insyaallah pada maghrib. Keterangan dari beliau rahimahullahu taala sementara cukup persiapan untuk maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu.